masih ada Ati duduk kos-kosan. Aku ranyong ko bakal gene akhire tresnoku nelongso sendu batine. Gak kepikiran dadi remuk atiku misat lara ning dadaku nangis batinku renyuh atiku kelingan lara muning aku wes cukup ngapusi aku wes cukup larani aku iki ati koyo cor-coran pura-pura kudu bertahan aku ramira tetelaku aku rasa tetes lampu rumah samu iki kos-kosan. Jibri Royal Team, ada Rudy Wawan yang di sana juga, terima kasih. Ada Babon Cah Jambu bersama Bagas Cah Jambu ya. Selamat malam.